Bab yang ke-11 masih satu rangkaian dengan bab yang ke-10. Bab la yudbahu, tidaklah disembelih, lillahi, untuk Allah, bimakanin, di sebuah tempat, yudbahu fihi, yang disembelih di tempat itu, li ghairillahi, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bab, tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa dipakai untuk menyembelih selain Allah. Jelas? Kalau bab yang nomor 10, hukum menyembelih untuk selain Allah. Bab yang nomor 11, hukum menyembelih untuk Allah di tempat yang dipakai untuk menyembelih selain Allah. Biasanya di tempat itu tuh mereka itu menyembelih untuk selain Allah, atau mereka meletakkan sesaji-sesajian, atau mereka berbuat kesyirikan di situ. Nah, apa hukumnya kita menyembelih di situ juga? Misalnya kita pergi tepekong, disembelih di situ. Adik yang nyobek, antum pergi ke tepekong atau menyembelih itu banyak-banyak. Nah, itu masuk dalam kategori bab ini. Apa hukumnya? Nah. Langsung kita masuk kepada dalil yang pertama. Dalil yang pertama, surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Ayat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu masjidan," dan orang-orang yang membangun masjid, "dhiraran," dengan tujuan memudorotkan, "dhiraran," memudorotkan, "wa kufran," dan kufur, "wa tafriqan bainal mu'minin," dan memecah belah kaum mukminin, "wa irsadan," dan menunggu kedatangan, "liman haraballaha wa rasulahu min qablu," menunggu kedatangan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Namanya Abu Amir Al-Fasiq namanya. Berarti kan irsodan itu artinya menunggu kedatangan. Ketemu enggak antum? Ada enggak di situ? Irsodan itu menunggu kedatangan. Liman haraballahu rasulahu, orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Siapa dia? Namanya Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq. Walayahlifunna in aradna illal husna. Lalu mereka bersumpah. Mereka kan membangun masjid. Di orang-orang munafik itu membangun masjid. Tujuannya nanti untuk memudorotkan, untuk kufur, untuk memecah belah kaum muslimin, dan menunggu kedatangan musuh Allah, Abu Amir Al-Fasiq. Walayahlifunna, lalu mereka bersumpah, in aradna, tidaklah kami menginginkan, ini itu tidaklah, aradna, kami menginginkan, illal husna, kecuali kebaikan. Mereka membangun masjid, kata mereka, kami menginginkan kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah tahu bahwasanya mereka itu berdusta. La takum fihi abadan, janganlah engkau wahai Muhammad salat di situ selama-lamanya. Itu istishhadnya, itu sisi pendalilannya nanti. La takum fihi abadan, janganlah engkau salat di situ selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fi. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan itu yang lebih berhak, yang lebih pantas engkau salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang menginginkan agar menjadi suci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mutahhirin, yang mensucikan diri mereka. Nah, hadis ini apa? Ayat ini surat At-Taubah ayat 107 sampai 108 ini mengisahkan tentang Masjid Dirar namanya. Antum pernah dengar Masjid Dirar? Masjid Dirar di Madinah. Masjid ini dibangun oleh orang-orang munafik. Pelopornya Abu Amir Al-Fasiq. Sebelumnya gelarnya itu Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib. Rahib itu ahli ibadah. Sebelum datang Nabi ke Madinah, namanya Abu Amir Ar-Rahib karena dia ahli ibadah. Setelah Nabi itu datang, dia pun gak senang pengikutnya banyak mengikut kepada Nabi Muhammad. Setelah itu dia pun hijrah, pergi dia dari Madinah menuju Syam, tinggal di Syam dia. Ketika itu Nabi rubah namanya Abu Amir Al-Fasiq, mirip dengan siapa? Abul Hakam, Abu Jahal. Sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, namanya Abu Jahal siapa? Abul Hakam, orang yang hikmah, orang yang bijaksana. Setelah Nabi jadi Rasul, dia hasad, ya kan? Rasul rubah namanya jadi Abu Jahal, bapaknya bodoh, ya kan? Sama dengan kondisi orang ini. Sebelum Nabi datang ke Madinah, dia itu ahli ibadah. Ketika datang Nabi, dia pun hasad. Pergi dia dari Madinah, pindah ke Syam. Namanya dirubah oleh Nabi menjadi Abu Amir Al-Fasiq. Jelas ya? Nah, ketika dia di Syam, dia itu hasad kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia pelopori lah. Dia ajak orang-orang Madinah untuk membangun masjid. Tujuannya apa? Nanti membuat makar. Mereka di situ berkumpul, bermusyawarah, membuat makar untuk menghancurkan, memecah belah kaum muslimin. Orang-orang yang ada di Madinah, orang-orang munafik yang ada di Madinah, mereka enggak berani membuat markas. Kalau berani membuat markas, pasti akan dihancurkan oleh Rasul dan para sahabat. Caranya bagaimana? Mereka buatlah masjid. Mereka buat masjid, mereka buat komunitas baru kalau kita kan, untuk mereka berkumpul, bermusyawarah, membuat makar di situ. Kemudian diundanglah Nabi Muhammad SAW untuk sholat di situ. Tujuannya apa? Agar nanti sahabat-sahabat yang lain mengira Rasul itu telah merekomendasikan tempat ini. Karena Rasul sudah sholat di situ. Jadi sahabat nanti boleh juga sholat di situ. Nah, mereka mengundang Nabi Muhammad untuk sholat di situ. Alasan mereka apa? Alasan mereka, masjid ini tempat orang yang bermalam, tempat orang yang kedinginan, tempat orang yang tidak punya tempat tinggal, untuk memperkuat para sahabat Nabi. Itu alasan mereka. Padahal ada niat yang busuk di situ, agar kaum muslimin bisa dipecahkan, dihancurkan, dibuat apa, rusak kaum muslimin di situ. Nah, setelah mereka itu meminta Rasul untuk sholat di situ, Allah pun menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wahyunya? La takum fihi abadan. Wahai Muhammad, janganlah engkau sholat di situ selama-lamanya. Itu sisi pendalilannya. Sekarang kita lihat. Judul babnya adalah hukum menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa dipakai menyembelih selain Allah. Dalilnya hukum sholat di tempat yang tujuan masjid itu dibangun untuk menghancurkan agama Allah. Sama atau beda? Beda kan? Judulnya tentang menyembelih di tempat yang biasa dipakai menyembelih selain Allah. Dalilnya larangan sholat di masjid yang tujuannya untuk menghancurkan agama Allah. Beda kan? Nah, sisi pendalilannya di mana? Sisi pendalilannya itu kias, analogi, mempersamakan. Dalilnya isinya Rasul itu dilarang sholat di tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu dibangun tujuannya untuk bermaksiat. Ya enggak? Untuk menghancurkan kaum muslimin, membuat makar, bekerja sama mereka gerakan oposisi di belakang masjid itu. Agar kaum muslimin itu bisa dihancurkan. Nah, Rasul enggak boleh sholat di situ karena itu tempat maksiat. Begitu juga kita enggak boleh beribadah menyembelih di tempat yang biasa dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham antum? Paham enggak? Ibadah di tempat yang biasa dipakai untuk maksiat itu tidak boleh. Itu sisi persamaannya. Jelas? Dalilnya itu namanya adalah analogi. Nah, kemudian apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Faedah yang bisa kita ambil, pertama, niat itu berpengaruh pada bangunan. Niat itu berpengaruh pada bangunan. Niat ternyata tidak hanya berpengaruh kepada amalan yang kita kerjakan. Sholat kita, puasa, zakat, haji. Enggak cuma di situ saja niat. Tapi niat juga akan berpengaruh kepada bangunan yang kita bangun. Lihat, dalam ayat ini orang-orang munafik membangun apa? Membangun masjid mereka. Dipakai untuk sholat kata mereka. Tapi niat mereka membangunnya itu sebagai makar untuk menentang kaum muslimin. Buat mereka kelompok baru, komunitas baru, masjid baru, tujuannya untuk membuat makar, tipu muslihat. Jelas ya? Jadi ketika kita membangun suatu bangunan, niat itu menentukan. Di sini Allah sudah menjelaskan kepada kita, Allah tahu enggak isi hati? Allah mengetahui isi hati. Jadi perhatikan niat kita ketika kita membangun, ketika kita beramal, apapun yang kita kerjakan, perhatikan niat kita karena Allah itu tahu isi hati. Kemudian faedah yang kedua, yang menjadi patokan bukan yang nampak, bukan sesuatu yang zahir yang nampak, tapi yang menjadi patokan adalah hakikatnya. Yang menjadi patokan adalah hakikatnya. Di sini yang nampak dari perbuatan orang munafik adalah perbuatan mereka membangun masjid. Itu yang nampak. Tapi hakikat sebenarnya yang tersembunyi di balik itu adalah untuk menghancurkan kaum muslimin. Jadi, faedahnya kita tidak boleh tertipu dengan zahir dan penampakan. Enggak boleh kita tertipu dengan zahir dan penampakan. Kita harus lihat hakikat yang sebenarnya. Sama dengan nama-nama, ya, namanya riba jadi bunga, namanya khomer jadi bir, whisky dan semisalnya, namanya zina jadi PSK, karyawan ya kan? Jadi karyawan, karyawan kan makhluk sosial, butuh duit ya kan? Padahal zina kan jadi karyawan. Nama bisa dirubah-rubah, tapi hakikatnya tidak bisa kita rubah-rubah. Jadi ketika kita ingin mengenal sesuatu, jangan cuma berpatokan kepada zahirnya saja, tapi lihatlah hakikat yang sebenarnya. Berjenggot sama-sama berjenggot, tapi isi pemikirannya beda-beda. Ada yang pemikirannya mengkafirkan kaum muslimin, ada yang pemikirannya mengkafirkan para sahabat, ada yang pemikirannya itu sufi, manusia bisa bersatu dengan Allah, manusia atau Allah itu berada di mana-mana, sama-sama berjenggot, pakai sorban kadang-kadang. Zahir itu bisa sama, tapi hakikat isi dalamnya itu berbeda-beda. Jadi kita belajar harus melihat sesuatu itu dari sisi hakikatnya, tidak hanya berpatokan kepada zahir yang nampak saja. Kita azan dulu, azan isya dulu, nanti kita lanjutkan lagi setelah azan. Terus kita lanjutkan. Kemudian faedah yang ketiga dari ayat ini, dalil yang pertama ini, bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak mengetahui niat dan isi hati. Nabi Muhammad itu tidak mengetahui niat dan isi hati. Ayat ini kan menyebutkan kisahnya Nabi SAW diminta untuk sholat. Jadi orang-orang munafik itu mengundang Rasul SAW untuk sholat di situ. Dan Rasul berjanji ketika pulang dari perang Tabuk, beliau akan sholat di situ. Nah, sebelum sholat di situ, Allah pun turunkan wahyu, la takum fihi abadan, jangan engkau sholat di situ selama-lamanya. Itu menunjukkan Nabi itu enggak mengetahui isi hati. Paham ya? Jangan kita kira Nabi itu mengetahui isi hati. Bahkan diangkat melebihi derajatnya sebagai seorang manusia biasa. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Beliau tahu masalah ghaib ketika diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, beliau tidak akan mengetahuinya. Jelas ya? Jadi Rasul itu bisa mengetahui perkara ghaib bukan karena beliau mengetahui hal ghaib, tapi karena itu wahyu yang Allah wahyukan kepada dia. Beliau tahu bagaimana mizan, bagaimana surga dan neraka, Beliau tahu karena diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka Rasul sama dengan manusia biasa. Makanya Rasul mengatakan, panggillah diriku siapa? Abdullahi wa rasuluhu. Nabi Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah adalah manusia biasa. Wa rasuluhu, tapi beliau juga rasul. Abdullah manusia biasa, karena beliau manusia, kita enggak boleh menyembahnya. Manusia biasa sama dengan kita, makan, minum, beliau menikah juga, beliau berjalan, sama beliau terluka juga. Tapi beliau juga rasuluhu, rasul Allah. Walaupun manusia biasa, bukan berarti kita bisa bersikap sebagaimana manusia yang lainnya. Beliau juga rasul yang harus diterima ucapan beliau, dibenarkan khabar-khabar berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi faedah yang ketiga ayat ini menyebutkan kepada kita, Nabi Muhammad tidak mengetahui isi hati dan niat seseorang. Beliau enggak mengetahui kecuali setelah diberikan wahyu oleh Allah. Kemudian pelajaran yang keempat, peringatan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati. Jadi kita itu diajarkan di sini untuk berhati-hati dari makar musuh-musuh Islam. Bahasanya itu jangan terlalu lugu. Jangan terlalu lugu. Kita juga perlu bermain, kita juga perlu meneliti, perlu mempelajari lebih dalam tentang musuh-musuh, bagaimana pergerakan mereka, bagaimana pola pikir mereka, apa rencana-rencana mereka. Kita juga perlu mempelajari itu. Jadi hati-hati dari apa makar musuh-musuh Islam yang terkadang itu dibungkus dengan ucapan-ucapan yang bagus, dibungkus dengan program-program sosial, membantu orang-orang miskin, diantarkanlah sebungkus Indomie atau satu kardus Indomie, ujung-ujungnya suruh masuk agama Kristen. Hati-hati, itu makar musuh-musuh Islam. Sebagaimana kisah ini, mereka tuh bangun masjid gitu kan, bangun masjid. Apa kata mereka alasannya? Untuk membantu orang yang kehujanan, orang yang tidak punya tempat tinggal, bisa kalian itu bisa bermusyawarah di situ, kata mereka. Tapi disembunyikan niat aslinya. Jangan terlalu lugu kita. Kita harus paham juga bagaimana gerak-gerik musuh-musuh Islam. Jelas ya? Nah, kemudian faedah yang kelima, bahaya penyakit hasad. Bahaya penyakit hasad. Karena pelopornya Abu Amir Al-Tasiq, dia hasad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia provokasilah masyarakat Madinah untuk membuat markas baru agar menghancurkan Islam. Pelopornya siapa? Ya Abu Amir Al-Fasiq. Kenapa? Karena dia hasad, pengikutnya habis. Hilang pengikutnya setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah. Sama juga dengan kasusnya Abu Jahal. Hasad dia ketika Nabi itu lebih banyak pengikutnya, lebih menghormati beliau. Jadi bahayanya penyakit hasad. Hasad itu bisa menjauhkan manusia itu dari agama Allah, menjauhkan dia dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Enggak dia sadari ternyata sudah menggerogoti dirinya semakin jauh dari agama Allah karena hasad tersebut. Orang melakukan amalan kebaikan, beribadah, menjelaskan agama, dianggapnya salah terus gitu kan, karena sudah hasad. Orang yang hasad itu ibaratkan melihat sesuatu pakai kacamata hitam. Apapun yang dilakukan pasti warnanya hitam. Muka antum yang putih bening, dia melihatnya pakai kacamata hitam. Apa yang nampak? Hitamlah juga jadinya kan? Karena pakai kacamatanya sudah hitam. Apapun yang dikerjakan oleh orang lain pasti salah. Salah ini, salah itu, salah semua. Karena sudah ada penyakit hasad. Jadi hati-hati kita dari penyakit hasad. Kemudian faedah yang terakhir dari ayat ini, bahwasanya apabila orang tua atau bapaknya itu buruk, tidak berarti anaknya juga ikut buruk. Apabila bapaknya atau orang tuanya itu buruk, rusak, tidak berarti anaknya juga pasti rusak, enggak. Gimana kisahnya ini dalam ayat ini? Abu Amir Al-Fasiq ini yang pelopor membangun masjid di Ror, anaknya adalah Hamzalah. Hamzalah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam dan bagus keislamannya, dan dia mati di medan pertempuran tidak sempat mandi junub. Beliau itu tidak sempat mandi junub. Abu Amir Al-Fasiq ini anaknya adalah Hanzalah. Dan anaknya Hanzalah bagus keislamannya. Contoh lain lagi, Al-Walid bin Mughirah. Mana dia? Al-Walid bin Mughirah, anaknya Khalid bin Walid. Khalid ibnul Walid. Al-Walid bin Mughirah itulah orang yang menyiksa Bilal ibnu Rabah habis-habisan. Dia yang menyiksa Bilal ibnu Rabah habis-habisan. Tetapi ternyata anaknya menjadi pejuang Islam. Contoh lain lagi, siapa lagi di sini? Abu Jahal. Siapa nama anaknya? Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah setelah mati bapaknya, dendam dia kan, kabur ya ke luar negeri dia. Kabur dia ke luar negeri, dicari sama Rasulullah SAW, ujung-ujungnya masuk Islam juga dia. Ikrimah bin Abi Jahal. Bapaknya dendengkot kufur, tetapi anaknya masuk Islam. Contoh lain lagi, Nabi Ibrahim dan bapaknya. Bapaknya tukang pahat patung. Anaknya yang tukang hancurkan patung tersebut. Jelas ya? Ketika orang tuanya rusak, awam ke atau mungkin terjerumus dalam kekufuran, perdukunan dan semisalnya, enggak berarti anaknya juga begitu. Ini kita harus optimis gitu. Jangan sampai lingkungan yang jelek mengharuskan kita harus ikut menjadi orang yang jelek juga. Enggak seperti itu. Sesuatu itu tergantung diri kita. Kita mau belajar atau enggak. Kita mau lepas dari keburukan tersebut ataukah tidak. Contoh-contohnya sudah banyak. Jelas ya? Jadi orang-orang yang memang ditakdirkan, memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala memiliki lingkungan atau orang tua yang tidak berpendidikan dan semisalnya, tapi itu tidak berarti bahwasanya anak keturunannya juga seperti itu. Enggak. Kita enggak bisa mencap seseorang gara-gara orang tuanya. Itu adalah kezaliman. Jelas ya? Dan kisah-kisahnya banyak di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tentang anak-anak mereka yang menjadi orang-orang soleh, menjadi pejuang-pejuang Islam, padahal orang tua mereka adalah orang-orang yang kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, dan sayang masih tersisa satu dalil. Sebenarnya Anda bertujuan untuk menyelesaikannya, tapi enggak apa-apa, kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.